Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahmatumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap risalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Tayib, kita masih berada pada bab minasyirk ay yastaghifa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk dari bentuk kesyirikan adalah seorang beristighatsah meminta pertolongan agar dikeluarkan dari satu kesulitan atau mara bahaya tertentu bi ghairillah, kepada selain Allah. Au yad'u ghairahu, atau termasuk kesyirikan pula adalah ketika seorang berdoa memohon meminta kepada selain Allah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas maksud dari judul bab, demikian juga definisi dari doa secara bahasa, demikian juga secara syariat, dan juga definisi dari istighatsah secara bahasa, demikian juga secara syariat. Dan telah kita sebutkan bahwa istighatsah itu adalah bagian dari doa, di mana doa lebih umum cakupannya dibandingkan istighatsah, karena istighatsah berkaitan dengan sesuatu hal keburukan atau kesulitan yang sudah menimpa diri kita. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan mara bahaya kesulitan itu, nah ini namanya istighatsah. Sehingga istighatsah lebih khusus dibandingkan dengan doa. Akan tetapi bab yang dibahas di dalam istighatsah tidak lepas dari pembahasan tentang doa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwa doa ada dua jenis, yakni doa ibadah, demikian juga doa masalah, di mana kita berhenti pada apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan fakullu du'a ibadatin mustalzimun li du'ail mas'alah wa kullu du'a mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah. Beliau memberikan satu kaidah keterkaitan antara doa ibadah dan doa masalah. Kemarin juga sudah kita sebutkan apa beda antara doa ibadah dengan doa masalah, dari sisi mana keduanya berbeda. Jika ini telah difahami, maka doa ibadah di dalam syariat Islam itu cakupannya lebih umum dibandingkan apa yang telah kita sebutkan kemarin, karena doa ibadah ini disebut juga sebagai doa as-sana, yaitu ketika seorang dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah dikatakan sebagai seorang yang berdoa dengan doa ibadah. Baik. Kenapa? Karena ketika dia melakukan satu ibadah, jika dia ikhlas, jika dia jujur dengan ibadahnya, tentu dia akan berharap sesuatu dari Allah atas ibadahnya itu. Tidak mungkin dia beribadah kosong dari niat apapun. Tidak mungkin dia beribadah tanpa ada harapan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang mukmin yang hakiki tidak mungkin menjadikan ibadahnya seperti itu tadi. Seorang mukmin dia akan menjadikan ibadahnya selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara seorang yang di dalam hatinya benar-benar ada keimanan dengan seorang yang hanya menjalankan ibadah itu sebagai ritual. Seorang yang beriman ketika contoh misalnya dia mengerjakan sholat, dia tahu untuk apa dia sholat, dia mengerti harus apa dia di dalam sholat itu, dan kepada siapa dia berharap balasan dari sholat tersebut. Sementara seorang yang hanya mengikuti kebiasaan, mengikuti adat, ritualitas saja, dia datang untuk melaksanakan sholat ya hanya sekedar aktivitas rutin, hanya sekedar supaya tidak berbeda dengan saudaranya yang lain, karena dia disebut sebagai seorang yang muslim, berKTP kan Islam, jadi tidak mau lepas dari ritual-ritual Islam. Taib. Ini perbedaan antara seorang yang benar-benar beribadah, beramal, didasari ketakwaan dengan seorang yang hanya ikut-ikutan dalam ibadahnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala di atas tadi, semua doa ibadah itu mustalzimun li du'ail mas'alah, akan berkonsekuensi, semua doa ibadah itu berkonsekuensi mengantarkan kepada doa mas'alah. Ini kaidah dan tidak mungkin bisa lepas kaidah ini. Ketika engkau beribadah sholat, pasti engkau berharap sesuatu dari sholat itu. Nah, kita memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telankan kemarin, baik itu jalb naf' atau dafa' dur, menginginkan satu kemanfaatan atau memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari satu mara bahaya. Ini namanya doa mas'alah, doa permohonan, doa permintaan. Maka semua bentuk ibadah memberikan konsekuensi mengarahkan kepada doa mas'alah. Demikian juga sebaliknya, kullu du'ai mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah. Semua bentuk doa mas'alah, doa permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk bagian dari doa ibadah. Kenapa? Doa banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an perintahnya. Harus ditujukan, khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ketika kita memalingkan doa untuk selain Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada orang soleh, atau kepada benda-benda mati yang dikeramatkan atau yang tidak dikeramatkan, ini berarti kita berbuat kesyirikan. Kenapa dikatakan berbuat kesyirikan? Karena doa adalah bagian dari ibadah yang Allah perintahkan. Kaidahnya masih kelanjutan dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari mana kita bisa menghukumi doa itu adalah sebuah ibadah? Yang pertama, karena doa diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kaidah umum yang sudah sering kita ulang-ulang di majelis ini. Anna kulla amrin syara'ahu Allahu li'ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadatun. Semua hal yang disyariatkan, kalau bicara syariat berarti perintah atau larangan, semua hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, fa fi'luhu ibadatun, maka mengerjakannya adalah sebuah ibadah. Ini kaidah. Nah, doa diperintahkan oleh Allah tidak diperintahkan, banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau minta, minta kepada Allah. Kalau engkau mohon, mohon kepada Allah. Ada perintahnya. Dan juga ada larangannya. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu berdoa memohon kepada satu ilah selain Allah, satu sesembahan lain selain Allah. Ada perintah, ada larangan dalam doa. Maka doa itu adalah sebuah ibadah. Ketika engkau berdoa, maka engkau telah mengerjakan satu bentuk ibadah. Jadi doa itu karena ibadah harus ditujukan kepada Allah. Tidak boleh engkau berdoa kepada tadi selain daripada Allah, meskipun itu malaikat, nabi, orang-orang soleh, ataupun yang lain-lain. Taib. Nah, ini kaidahnya, kaidah umumnya. Maka konsekuensi dari kaidah umum ini adalah ketika engkau memalingkan doa itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, engkau telah berbuat kesyirikan. Di alam semesta ini ada yang namanya khaliq, pencipta, itu hanya Allah. Selain daripada Allah namanya makhluk. Dalam lingkaran makhluk, siapa makhluk yang paling baik? Jawabannya tentu malaikat. Malaikat itu makhluk yang terbaik. Kenapa? Tidak pernah satu perintah Allah yang diberikan kepada malaikat diselisihi oleh para malaikat. Tidak pernah. Dan tidak ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada malaikat kemudian dilanggar oleh malaikat. Tidak ada. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang ketika diberikan perintah, dia bisa mengerjakannya dengan sempurna. Tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kurang. Sudah pernah kita bahas. Ini malaikat makhluk terbaik. Dari sisi penciptaannya, dari sisi kehidupannya, malaikat ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, di alam samawi, di alam atas, bukan di dunia. Mereka yang turun di dunia adalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia. Alamnya malaikat itu di atas sana, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keistimewaan malaikat seperti ini, bolehkah kita memohon meminta kepada malaikat? Jawabannya tidak. Kalau malaikat yang sedemikian sempurna penciptaannya, kemudian juga perilakunya dan kehidupannya, tidak boleh kita mengarahkan doa kepada malaikat, apalagi kepada selain malaikat, manusia siapapun dia, bagaimanapun keutamaan dia, bagaimanapun kesolehan dia, tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan doa, bahwa doa itu semua jenisnya harus dilakukan, diamalkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memalingkan sedikit pun dari jenis doa-doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pertanyaan yang berikutnya. Ketika kita telah mengetahui segala sesuatu tentang doa tadi, aturan-aturannya, demikian juga rincian-rinciannya, lantas apakah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mereka menerima ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak berkata para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menimba ilmu, menerima ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dalam masalah doa dia tersesat, dia terjatuh dalam kesyirikan pada masalah doa? Jawabannya ada. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi, tidak semua orang yang melihat, tidak semua orang yang tinggal di sisi Nabi SAW adalah para sahabat. Ini kita bicara zamannya, kita bicara di bawah pendidikan siapa. Di zaman Nabi, di bawah pendidikan Nabi SAW. Dan ada dalam lingkaran masyarakat Nabi SAW. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah, beliau mengutip dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang menyebutkan dalam kitab beliau, Risalah As-Sunniyah. Beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ عَلَىٰ أَهْدِ النَّبِي سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّنْ إِنْتَسَبَ إِلَى الْإِسْلَمْ مَنْ مَرَقَ مِنْهُ مَعَ عِبَادَتِهِ الْعَظِيمَةِ. Jikalau seandainya ala ahdin nabi, di zaman Nabi SAW, miman yantasibu atau miman intasaba ilal islam, orang-orang yang mereka intisab, menisbahkan diri, menggolongkan dirinya kepada Islam, man maraqa minhu ma'a ibadatihi al-azimah, ada di antara orang-orang itu yang hidup di sekitar Nabi SAW, ternyata maraqa minhu, justru dia keluar dari Islam, dia menganggap dirinya seorang muslim padahal perbuatannya keluar dari Islam. Dia menganggap dirinya adalah orang yang berusaha beribadah untuk Allah padahal perbuatan aslinya bertentangan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falya'lam, maka ketahuilah. Kalau itu yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal muntasiba ilal islami was sunnah fi hadhil azman qad yamruku aidan minal islami li asbab. Maka orang-orang di zaman ini, al muntasib ilal islami was sunnah, yang mereka menisbahkan dirinya, mengatakan dirinya, menggolongkan dirinya kepada Islam, kepada sunnah Nabi SAW, bisa kita benarkan intisabnya? Bisa kita sahkan penggolongan dia? Lalu saya muslim, saya sunni, saya ahli sunnah wal jamaah, saya salafi, bisa serta-merta kita terima? Oh naam, kamu muslim, oh kamu ahli sunnah, oh kamu sunni, kamu salafi, bisa serta-merta? Tidak bisa. Hanya sekedar pengakuan, tidak serta-merta kita menggolongkan orang itu benar-benar ke dalam Islam, ke dalam sunnah, ke dalam salafiyah. Tapi butuh pembuktian, butuh amalan yang real, apa yang dia lakukan. Benar-benar sesuai dengan Islam atau tidak, benar-benar sesuai dengan ahli sunnah atau tidak, benar-benar sesuai dengan salafiyah atau tidak. Kalau tidak sesuai amalannya, tidak perlu orang mengucapkan kamu bukan muslim, kamu bukan seorang sunni, kamu bukan ahli sunnah, kamu bukan salafi. Kenapa? Yang akan mengeluarkan kamu adalah amalanmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Mengaku sebagai muslim tapi perbuatannya menyelisih Islam, dia otomatis keluar dari Islam. Mengaku sebagai seorang ahli sunnah, amalannya keluar dari kaidah-kaidah ahli sunnah, otomatis dia keluar dari lingkaran ahli sunnah. Tidak perlu pernyataan dari orang lain. Tayyib. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Dzalika li asbab." Ini bisa terjadi dengan beberapa sebab. Minha, di antaranya. Yang pertama, al-ghuluw fi ba'dil masyayikh. Bersikap ghulu, berlebihan, melampaui batas kepada masyayikh. kepada guru-gurunya. Jadi dia memiliki anggapan atau justru amalan yang menjadikan gurunya itu lebih maksum, lebih terjaga, lebih tinggi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, bagaimanapun kedudukan dia, dia tetaplah seorang manusia. Kita memuliakan nabi itu ya sesuai syariatnya. Kita menghormati nabi sesuai dengan aturannya. Tidak kita keluarkan seorang nabi itu dari kemanusiaannya kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi, kita ambil contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang manusia. Manusia bukan malaikat. Kalau seandainya kami utus kepada manusia itu dari malaikat, justru tidak akan ablak dakwahnya. Tidak akan tegas dakwahnya. Kenapa? Manusia akan bisa beralasan, engkau itu malaikat yang tercipta dari cahaya, yang memang tidak diciptakan memiliki hawa nafsu dan kekurangan-kekurangan lain yang kita apa namanya isyaratkan di atas tadi. Manusia bisa menolak. Tapi Allah utus nabi dan rasul itu dari kalangan manusia sendiri. Supaya apa? Kalau kamu mau beralasan dosa dan tidak dosa, dia juga seorang manusia, bisa terjatuh dalam kesalahan, juga bisa benar. Dia juga makan seperti apa yang kita makan, dia juga minum seperti yang kita minum, dia juga butuh istirahat seperti kita. Kalau seandainya orang ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai risalah, sebagai seorang nabi, seorang rasul, dia bisa tunduk terhadap syariat Allah, dia bisa mengikuti syariat Allah, kenapa kita tidak? Jadi lebih tegas tidak ada lagi seharusnya alasan untuk orang-orang yang mereka mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua, bagaimana kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu semua yang beliau lakukan, semua yang beliau ucapkan benar? Ayo ahli sunnah. Kita meyakini tentang Nabi harus lebih benar dibandingkan orang lain. Karena selama ini kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berkeyakinanlah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Kalau ini tidak bisa kita yakini, bagaimana kita akan menyampaikan kepada orang lain? Baik, saya ulangi. Nabi SAW, bagaimana cara kita memandang? Apakah semua yang beliau lakukan, ucapan, amalan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah benar? Ahli sunnah. Adalah benar? Semuanya benar mutlak? Baik, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Kita bagi dua. Kenapa? Beliau ini seorang manusia. Apa-apa yang dikatakan bahwa tidak ada kesalahan pada seorang Nabi SAW, pada diri Nabi Muhammad SAW, adalah posisi beliau sebagai Nabi, bukan sebagai manusia. Kalau posisi beliau sebagai Nabi, sebagai penyampai risalah, maka di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Kenapa? Surat An-Najm di awal-awal, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau itu hubungannya dengan syariat, maka beliau tidak mengucapkan atas dasar hawa nafsunya. Semua benar. Paham? Semua benar. Nah, inilah yang dikatakan Nabi itu maksum. Maksum itu bukan tidak pernah salah, tetapi terjaga dari kesalahan pada hukum syariat. Posisi beliau sebagai Nabi. Yang kedua adalah posisi beliau sebagai manusia biasa. Pernahkah beliau terjatuh dalam kesalahan? Bisakah beliau terjatuh dalam kesalahan? Pernah dan bisa. Sebagai manusia. Contohnya banyak. Yang paling ringannya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya Nabi itu sebagai seorang manusia biasa, tidak pernah terjatuh dalam kesalahan dan tidak mungkin terjatuh dalam kesalahan, tidak ada surat At-Tahrim di dalam Al-Quran. Tidak ada teguran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah, di akhir Al-Haqqah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada riwayat yang sampai kepada kita tentang permasalahan antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah kurma. Pernah dengar hadis itu? Ada semua itu dalil ini? Sahih? Sahih. Nah, di sini kita menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi beliau sebagai manusia biasa dan bagaimana pribadi beliau sebagai penyampai syariat. Ini kalau seorang nabi, dia terjaga pada semua hukum syariatnya. Tapi kalau itu pandangan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja salah. Maka kesalahan yang besar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika engkau menjadikan gurumu lebih tinggi dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan semua yang keluar dari guru engkau adalah perbuatan yang benar, ucapan yang benar, hukum yang benar. ini kesalahannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada peringatan jika itu berkaitan dengan diri beliau sebagai manusia. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita mengetahui dan sudah meyakini bahwa sebagai manusia biasa beliau terjatuh dalam kesalahan, lantas kita merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, beliau lebih tinggi dibandingkan siapapun manusia. Beliau lebih unggul, lebih utama dibandingkan siapapun manusia. Tapi ini kaidah dasar, ini keyakinan dasar ahli sunnah wal jamaah. Taib. Yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal al ghulu fi Ali ibn Abi Thalib. Ada juga orang yang sebabnya adalah ghulu, berlebihan pada hak Ali bin Abi Thalib. Mereka yang menjadikan Ali bin Abi Thalib lebih tinggi martabatnya dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Syiah Rafidah. Kita bukan tidak mencintai Ali, bukan. Kita mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan porsinya. Tidak kelewatan mengagungkan dan mencintai Ali bin Abi Thalib. Bukan konsekuensi yang terbalik kalau kita tidak menjadikan Ali seperti yang diyakini oleh Syiah Rafidah berarti kita merendahkan Ali. Tidak. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di sana Syiah Rafidah meyakini Ali adalah lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh bahwa Jibril telah mengkhianati amanat wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Harusnya wahyu itu turun kepada Ali, tetapi kenapa diturunkan kepada Muhammad? Ada akidah ini pada mereka? Ada. Jadi mereka menuduh Jibril berkhianat, Muhammad SAW juga berkhianat. Seharusnya Ali yang menjadi Nabi. Dan seterusnya kesalahan-kesalahan akidah pada apa yang mereka lakukan pada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Yang ketiga, balil ghulu fil masih, ada juga orang-orang yang mereka terjatuh ghulu berlebihan dalam memposisikan al-masih Isa alaihi salatu wassalam. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini Isa sebagaimana porsinya. Siapa beliau? Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan dilahirkan oleh Maryam tanpa ada bapak, dilahirkan dengan tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebatas itu, tidak berbuat ghulu melampaui batas pada hak Ali bin Abi Thalib, pada hak Al-Masih Isa, sehingga mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, anak Allah, putra Allah, satu dari salisu salatah, tiga Tuhan yang eksis, yang ada. Kesalahan. Fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, maka siapapun man ghala fi nabiyyin, yang berbuat ghulu melampaui batas pada hak seorang nabi, aw rajulin salih, atau melampaui batas pada hak seorang yang saleh, wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyah, kemudian menjadikan pada diri orang itu ada satu jenis ilahiyah, jenis ketuhanan, jenis keilahan. Misal, contoh, an yaqula ya sayyidi ya fulan, wahai sayyidi, wahai fulan, unsurni, tolonglah aku. Siapa orang ini? Kalau yang pertama, kalau dia masih hidup, tempatnya jauh, dianggap sebagai orang soleh, dia dari sini, sedang membutuhkan, dia menyuruh, ya sayyidi unsurni, ya fulan unsurni, wahai fulan, tolonglah aku, aku sedang dalam mara bahaya. Diperbolehkan? Tidak. Memangnya dia tahu manusia ini yang ada di jauh sana? Loh, dia kan wali. Bagaimana cara engkau menggolongkan wali? Dan dari mana engkau menetapkan bahwa orang yang dianggap wali itu tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta? Kalau engkau seru di sini memanggil nama si fulan, dan engkau berkeyakinan bahwa fulan itu mendengar, mengetahui, dan apa namanya, akan menolong engkau sebab doamu yang menyebut nama dia, berarti kita telah memberikan hak ilahiyah, hak ketuhanan kepada dia. Karena tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala man yuhitu bil alami syai'. Tidak ada selain Allah yang bisa mengetahui, meliputi alam semesta ini. Seorang pun tidak ada. Nah, kalau engkau tetapkan itu untuk satu orang, berarti engkau berikan hak uluhiyah itu kepada dia. Nanti dibahasakan oleh Syekhul Islam dengan seorang yang yaghsibu haqqallah, orang yang merampas, membegal hak Allah diberikan kepada manusia. Besar loh dosanya orang yang seperti ini. Iya kan? Berani mencomot hak Allah, merampas hak Allah, diberikan kepada fulan yang dianggap hanya sebagai wali. Banyak, ada 12 jenis wali, entah yang disebut ghauts, wali yang disebut ini, yang disebut itu, dengan kriterianya masing-masing. ada tidak dalil, ada tidak keterangan dalam syariat yang menunjukkan kekhususan wali dengan jenis-jenis tadi? Jawabannya, fadhol dicari. Kitab induk hadis itu isinya puluhan ribu, cari di sana. Al-Quran juga mudah kita dapatkan. Gak puas dengan satu riwayat, di sana ada 7 riwayat yang lain. Cari di sana, ada tidak? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Au aghithni aw irzuqni wa ana fi hasbik. Atau dia mengatakan kepada yang disuruh tadi, yang dianggap wali, dianggap orang soleh, aghithni, bantulah aku, urzuqni, berikan rizki kepada aku, ana fi hasbik, aku dalam lindunganmu, dan seterusnya. Ini kepada seorang manusia. Wa nahwi hadhil aqwal, atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Fa kullu hadza syirkun wa dhalal yustatabu sahibuhu. Ini adalah bentuk kesyirikan, bentuk kesesatan yang seorang melakukannya harus diminta untuk bertaubat. Harus diminta untuk bertaubat. Masalah besar seperti ini tidak ada sungkan. Masalah besar seperti ini tidak ada khawatir, tidak ada takut. Kenapa? Berkaitan dengan hak Allah. Engkau biarkan orang itu merampas hak Allah, sementara engkau tidak mau hanya merampas sedikit rasa sakit di dalam hatinya. Kok begitu? Seorang yang beriman. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala, fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala innama arsalar rusula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, semua rasul. Wa anzalal kutub, dan menurunkan semua kitab-kitab yang ada, tujuannya hanya satu, liyu'badallahu wahdahu la syarikalah. Agar Allah itu diibadahi, tidak ada satu sekutu pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yud'a ma'ahu ilahun akhar, dan tidak ada satu ilah lain, satu sesembahan lain yang diseru, diminta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu dan siapapun itu, tidak boleh. Minimalnya kita berdoa kepada orang tersebut. Kalau ini dilakukan, maka sungguh orang yang melakukannya itu lebih buruk, lebih tercela dibandingkan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi SAW dahulu. Kenapa lebih buruk? Coba kita bahas sekarang. Ketika Nabi SAW diutus, yakin tidak beliau diutus pada masyarakat jahiliyah? Yakin? Sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah, yakin? Yakin, abad kekosongan setelah diangkatnya Isa alaihissalam disebut dengan masa jahiliyah. Diutusnya Nabi SAW. Ketika beliau diutus, apakah beliau diutus pada manusia yang memang sudah taat-taat kemudian beliau menyempurnakan? Tidak. Di mana beliau diutus? Masyarakat yang menyembah berhala. Masyarakat yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat mana beliau diutus? Di bumi terbaik. Di areal bumi terbaik. Di Makkah, di sekitaran Ka'bah. Tapi ternyata terjadi kesyirikan di tempat itu. Kalau itu di Makkah terjadi demikian, maka di muka bumi yang lain lebih besar kesyirikannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Kesyirikan apa yang orang-orang musyrikin Quraisy ini lakukan di sekitaran Ka'bah? Mereka langsung menyembah batu itu, menyembah berhala itu? Tidak. Ada Lat, ada Uzza, ada Manah. Mereka langsung menyembah apa namanya patung-patung ini tadi, berhala-berhala ini tadi? Tidak. Sudah pernah kita bahas siapa Lata, siapa Uzza, siapa Manah. Mereka itu bukan apa namanya fidatnya, bukan pada zatnya yang disembah oleh musyrikin Quraisy. Tetapi mereka hanya menjadikannya sebagai perantara agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lata ini dulunya adalah orang soleh. Sudah pernah kita bahas. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka, bagaimana tauhid kepada mereka, bagaimana kesyirikan kepada mereka, apa jawabnya mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-3. Ma na'buduhum, hai Muhammad, kami ini tidak menyembah mereka, tidak berdoa kepada mereka, illa liyuqarribuna, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi kaum musyrikin ketika Nabi SAW diutus, mereka itu hanya menjadikan Latta, Uzza, Manah, dan semua yang sama sebagai wasail, sebagai perantara, bukan inti tujuan disembahnya. Baik. Orang-orang sekarang yang menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, apakah dia jadikan yang disuruh tadi perantara atau langsung dituju? kebanyakannya langsung dituju. Sayyidnya, orang-orang besarnya, tokohnya, mungkin dia faham ini sebagai perantara, tapi juhalnya, orang-orang bodohnya yang mengikutinya, apakah sama dengan niat dari sayyid-sayyid mereka, dari tokoh-tokohnya? Berbeda, kebanyakannya demikian. Tidak dibekali ilmu, hanya contoh loh amalan ini, contoh amalan begini, dipraktekkan. Mereka akhirnya bertujuan, oh, wali fulan, orang soleh fulan, makam keramat si fulan, petilasan si fulan, itu yang dituju. Lebih parah? Lebih parah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagai kelengkapan dari apa yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan doa ibadah, demikian juga doa masalah. Kita lanjutkan dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah. Dalil yang pertama, wa qawlillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Yunus ayat 106, yang mencatat nanti boleh dilihat di Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-106, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minal zalimin. Wa la tad'u, dan jangan engkau berdoa, min dunillah, selain dari Allah, ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan untukmu. Kata Syekh Shalal Fauzan di dalam Al-Mulakhas, ay ma la yanfa'uka in 'abadtahu, yang dia tidak akan bisa memberikan manfaat kalau kamu sembah dia. Wala yadhurruka, ay wala yadhurruka illam ta'budhu, dan yang tidak bisa memberikan madharat, bahaya kepada engkau jika engkau tidak menyembahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, pada potongan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang, la tad'u min dunillah, jangan engkau memohon, meminta, beribadah kepada selain Allah makhluk-makhluk yang la yanfa' wa la yadurruk, tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu kalau kamu beribadah kepadanya, kalau kamu berdoa kepadanya. Wa la yadurruk, dan tidak bisa memberikan bahaya kalau kamu tinggalkan dia. Mafhum ya? Ini larangan dari Allah. Jangan sembah siapapun selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membahayakan. Fa'in fa'alta, kita lanjutkan. Fa'in fa'alta, kalau engkau lakukan, aida'auta min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, engkau berdoa, engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat itu tadi, fa'innaka idhan minadzalimin, maka sesungguhnya engkau idzan, jika demikian, minadz-dzalimin, termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Kalau engkau lakukan, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini bukan zalim biasa, kita menzalimi hak Allah, bukan. Tetapi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini, ay minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, kamu itu termasuk musyrik gitu, gampangannya. Kalau sampai kamu lakukan itu, kamu itu musyrik. Kenapa demikian? Seperti apa yang disebutkan oleh Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Di sini Luqman mengatakan kepada anaknya bahwa syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Maka di dalam ayat ini yang dimaksud oleh Allah, fa innaka idzan minadz-dzalimin, ketika engkau melakukan perbuatan beribadah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Maksudnya adalah engkau termasuk dari orang yang musyrik. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebagai dalil yang pertama. Ayat yang ringan tetapi langsung tegas menuju kepada poinnya. Taib. Makna secara umum dari ayat ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah yanhallahu nabiyahu an yad'uwa ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizin an isalin naf'i wa daf'id dur. Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya an yad'uwa ahadan, untuk memohon, menyeru ahadan, satu, min sa'iril makhluqin, dari semua makhluk, al-ajizin, yang lemah, an isolin naf'i wa daf'id dur, untuk bisa isolin naf'i, dia menyampaikan satu kemanfaatan kepada makhluk yang lain, wa daf'id dur, atau menahan satu kemudharatan dari makhluk yang lain. Thumma yubayyinu lahu hukmahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lahu kepada nabinya, hak kembali kepada nabi, hukmahu, hukumnya. Hak yang kedua ini kembali kepada an yad'uwa, hukum dari menyeru selain Allah. Lau furidha, jika kita katakan an da'a ghairallah, seseorang itu menyeru selain Allah, bi annahu, hukumnya adalah yakunu hina idzin, ketika itu dia menjadi minal musyrikin, bagian dari orang-orang yang musyrik. Wa hadzan nahyu ammun li jami'il ummah, dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini umum, mencakup seluruh umat. Maksudnya mencakup seluruh umat adalah mencakup seluruh manusia, baik umatnya setelah hidupnya Adam alaihi salam, umatnya Nabi Nuh alaihi salam, dan seterusnya sampai yang terakhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangan dalam ayat tadi umum mencakup mereka semua. Meskipun cara penyampaiannya, bentuk pensyariatannya berbeda-beda, tapi intinya fokusnya adalah sama pada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Munasabatul ayati lil bab. Sekarang bagaimana hubungan ayat ini dengan bab? Babnya tadi termasuk kesyirikan adalah istighotsah kepada selain Allah, minta istighotsah kepada selain Allah. Sedangkan di dalam ayat ini tidak ada secara langsung, secara tekstual, yang menyebutkan tentang masalah istighotsah. Taib. Disinilah cerdiknya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam mengambil dalil. Ayat tadi meskipun ringkas, meskipun pendek, tapi hukum yang ada di dalamnya mencakup istighatsah. Tayib, kita baca dulu apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian hubungan antara ayat ini dengan bab. Anna fiha annahyu an du'ai ghairillah. Di dalam ayat tadi tegas ada larangan berdoa kepada selain Allah. Wa annahu syirkun yunafit tauhid, dan bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang menafikan, menghilangkan tauhid. Ini apa yang dijelaskan oleh beliau. Maksudnya kita hubungkan lagi, istighatsah termasuk salah satu bagian dari doa yang sudah kita bahas. Jadi ketika Allah melarang dari doanya, doa itu adalah lingkaran besarnya, di mana istighatsah terdapat di dalam lingkaran besar itu. Maka larangan Allah tentang doa secara umum juga larangan tentang istighatsah. Jangan kamu minta doa istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada rajulun saleh, kepada wali, atau yang lainnya. Doa istighatsah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dimintakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hubungan dari ayat dengan bab. Kemudian kita tidak berpanjang apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala saja. Ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, anna du'a'a ghairillahi syirkun akbaru, bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar. Insyaallah maklum, ini kaidah umum dan sering kita bahas. Yang kedua, anna aslahan nasi law da'a ghairallahi sara minal zalimin ay minal musyrikin fa kaifa bi ghairihi. Sesungguhnya seorang aslahan nas, manusia yang paling soleh, kita katakan manusia yang terbaik, kualitas agamanya paling bagus, dia paling soleh. Lau da'a ghairallah, seandainya orang ini berdoa, memohon kepada selain Allah, sara minal zalimin, dia akan otomatis berubah menjadi orang yang zalim. Apa makna zalim tadi? Musyrik. Dia berubah menjadi seorang yang musyrik, bagaimanapun kesolehan dia, bagaimanapun rajinnya dia beribadah, bagaimanapun tingginya keilmuan dia, otomatis. Kenapa? Apakah perubahan kondisinya ini disebabkan pernyataan seseorang? Tidak, tetapi dengan amal perbuatan dia sendiri. Fakaifa bighairihi, kalau itu terjadi pada orang ini, lantas bagaimana yang selainnya? Lebih bisa, lebih cepat perubahan itu. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang ketiga, yang terakhir, bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlani ibadatiha. Ayat tadi menjelaskan ajzi alihatil musyrikin, lemahnya kemampuan ilah sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, siapapun atau apapun bentuknya. Ayat ini menegaskan kelemahan mereka semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa butlani ibadatiha, dan ayat ini menjelaskan tentang batilnya peribadahan kepada mereka, tidak sahnya peribadahan yang ditujukan, yang diarahkan kepada mereka. Thayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang pertama atau dalil yang pertama. Kita lanjutkan dalil yang kedua. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat ke-107. Satu ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Wa iyyamsaska, dan jika Allah menimpakan, imsas yang dimaksud adalah isobah, maka diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa iyamsaska ay in yusibka, jika Allah menimpakan kepada kamu bidhurrin, dengan kemadharatan, ay bifaqrin aw maradin aw ghairi dhalika min anwa'id dhur, apakah itu yang ditimpakan oleh Allah adalah faqr, kemiskinan, marad, penyakit tertentu yang menimpa engkau, au ghairi dhalik, atau perkara-perkara lain, min anwa'id dhur, yang kita sebut sebagai ad-dhur, bahaya, atau kesulitan, apapun itu, kesulitan yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa diri kita, falaka syifalahu illahu, maka tidak ada yang kashif, la kashif ay lor la rafi'a lahu, tidak ada yang bisa mengangkatnya, yang bisa menghilangkannya, illa huwa, kecuali dia, ay Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kamu bi khairin, dengan satu bentuk kebaikan, satu bentuk kemanfaatan, fala radda li fadlihi, la rodda maksudnya adalah la dafi'a li fadlihi, tidak ada yang bisa menahan kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan, akan memberikan, man yasha'u min ibadihi, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. manfaat atau madarat itu. Terserah Allah mau berikan ke siapa. Fulan berikan manfaat, fulan yang lain diberikan madarat, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Semua kemanfaatan, semua kemadaratan yang menimpa manusia, yang menimpa kita, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala maksudnya berarti harus semuanya diberikan naf', diberikan kemanfaatan. Tidak boleh ada rasa sakit. Kalau sampai ada seorang manusia yang merasakan sakit, lantas dia menganggap, oh Allah tidak rahim kepada hambanya, Allah tidak penyayang kepada hambanya, kenapa? Saya diberikan rasa sakit. Tidak, bukan demikian. Termasuk hikmah Allah, kasih sayangnya Allah, kebijaksanaan Allah, adalah Allah letakkan kemanfaatan kepada satu manusia, dan Allah letakkan kemadaratan kepada manusia yang lain. Ini ayat yang beliau bawakan. Makna secara umum dari ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man' wal dhurr wal naf' duna ma siwahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu, bahwa Allah al-mutafarrid. Al-mutafarrid adalah yang bersendirian, tidak ada yang mengganggu gugat. Hak eksklusif. Bil mulki, dengan apa? Eksklusifnya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dengan bil mulk, dengan penguasaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang campur tangan. Oh, saya punya sedikit bagian dari itu, tidak. Meskipun itu nabi, meskipun itu malaikat. Semuanya ada di bawah mulkullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wal qahr, yang kedua, Allah juga mutafarrik, eksklusif haknya bil qahr, dengan al qahr, penguasaan. Kalau tadi kekuasaan, qahr itu adalah ketika engkau bisa mengatur, kekuasaan itu beda nggih. Jadi mulk dia punya kekuasaan, qahr dia bisa mengatur kekuasaannya. Karena ada orang yang punya kekuasaan secara formal tapi dia tidak mampu mengatur apa yang dia berada di atasnya itu. Nah, Allah mampu, Allah punya kekuasaan, dan Allah qahr mampu mengatur apa yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal ata, Allah juga mutafarrid, murni haknya eksklusif pada al ata, masalah pemberian. Wal mana, juga menahan sesuatu dari makhluknya. Wal dhur, bahaya. Wan naf', kemanfaatan, semuanya adalah hak murni Allah Subhanahu wa taala, duna ma siwahu. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ikut campur sedikit pun dalam permasalahan itu tadi. Tidak ada. Fayalzamu min dzalika. Kalau kita ketahui perkara ini tadi, maka yalzamu, ini memberikan konsekuensi, an yakuna huwal mad'u wahdahu. Berarti yang diseru, yang diminta, yang dimohon, yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu, semata satu-satunya. Al ma'budu wahdahu, kita beribadah, kita menyembah ya hanya kepada Allah, duna ghairihi, bukan kepada selain Allah. Mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a, makhluk-makhluk yang tidak memiliki, tidak menguasai naf' dan dur tadi untuk dirinya sendiri. Fadlan an yamlikahuma li ghairihi. Kalau dia sendiri tidak punya naf', tidak punya dur, tidak bisa mengatur naf' dan dur itu untuk dirinya, bagaimana dia akan mengatur untuk orang lain? Ini membuka akal pikiran kita, logika kita. Kalau semua itu mampu dilakukan dan hak murni Allah, maka ya engkau beribadahlah kepada Allah, engkau mintalah kepada Allah. Karena tidak ada satu makhluk pun, bukan satu manusia pun, satu makhluk pun yang ikut campur pada urusan Allah dalam hal-hal di atas tadi. Contoh malaikat. Sudah manusia yang apa namanya makhluk yang terbaik kita bahas tadi. Dengan posisi keutamaan malaikat sedemikian rupa, apakah malaikat itu kepada diri mereka sendiri memiliki, memegang kuasa terhadap naf' dan dur, memegang kuasa terhadap kemanfaatan dan kemudaratan untuk dirinya, dia bisa menjamin bahwa dirinya tidak mungkin bisa kena madarat, kena bahaya, kena kesulitan, kena rasa sakit. Semua yang akan sampai kepada diri malaikat adalah manfaat, seterusnya manfaat, seperti itu? Tidak. Ini malaikat. Buktinya ada dahulu, sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihi salam ke muka bumi, pernah ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Siapa dia? Harut dan Marut. Cari kisahnya. Siapa ini Harut dan Marut? Dahulu bagian dari malaikat. Allah uji bahwa malaikat pun bisa mendapatkan kemadharatan. Jadi malaikat sudah makhluk yang paling tinggi, paling mulia tadi, ternyata tidak memegang nafak dan dur. Turun lagi kepada manusia. Siapa manusia yang terbaik? Posisi manusia di tingkat atas siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Mutlak, tidak bisa diingkari. Beliau sayyidu waladi Adam. Dan beliau juga sayyid dari seluruh para nabi al-anbiya wal mursalin. Contoh yang bagus beliau. Nabi Muhammad SAW, apakah beliau memegang nafak dan dur? Kemanfaatan dan kemudaratan bisa beliau atur untuk dirinya? Tidak bisa. Kenapa? Beliau pernah berperang untuk agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, pernah berperang? Bukan pernah lagi, belasan bahkan puluhan peperangan setelah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua di mana beliau hijrah ke Madinah, itu terjadi puluhan peperangan. Untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk menyebarkan syariat Islam dan meninggikan kalimat Allah. Beliau itu sebagai manusia terbaik, ternyata juga tidak memegang kuasa madarat ini. Kalau beliau memegang kuasa madarat ini, seharusnya dakwah Islam itu tidak perlu ada perang, kan gitu. Dengan cukup dengan ucapan, cukup dengan perbuatan, nyebar Islam. Tapi tidak demikian. Nah, dalam peperangan-peperangan itu, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu selamat pulang, datang, pergi, berperang dalam kondisi rapi, bersiap dengan semua senjata dan perlengkapannya, pulang juga masih utuh? Tidak. Pernah satu yang sangat menyakitkan ketika peristiwa perang apa? Perang Uhud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut. Beliau sudah mengatur strategi sedemikian rupa, bagus strateginya. Ketika itu musyrikin masih dipimpin oleh Khalid ibn Walid, jago taktik strategi perang di zaman itu, ditakuti oleh semua. Ternyata dengan strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalah pasukan musyrikin. Yang ketika itu masih ada Khalid bin Walid, masih musyrik beliau. Tetapi kemudian Allah menghendaki yang lain, terjadilah kekacauan di pasukan Uhud itu. Apa yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pakai mighfar, pakai helm besi untuk perang itu. Masih kena panah, kena tombak, kena pukulan. Apa yang terjadi pada wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia? Rusak wajah beliau, patah gigi seri beliau, beberapa giginya patah ketika perang Uhud itu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kesaktian. Kemudian beliau terjun semuanya, beliau ternyata tidak menguasai dur itu tadi. Beliau juga tetap merasakan rasa sakit. Ketika berperang juga beliau bisa terkena senjata-senjata musuh sampai terluka sedemikian rupa. Bahkan sampai dikhabarkan, ada kabar burung yang menyebar di pasukan Uhud ketika itu, apa? Muhammad qutil, Muhammad telah meninggal. Ada segelintir orang yang melindungi Nabi SAW. Mereka menyaksikan bagaimana wajah Nabi SAW mengeluarkan darah karena gigi beliau rontok. Ini Nabi SAW. Beliau tidak pegang nafak, tidak pegang dur. Manusia mulia setelah Nabi SAW siapa? Para sahabat. Lihat para sahabat. Adakah rasa sakit? Adakah rasa perih ketika mereka menyebarkan Islam? Ada. Ini sudah manusia terbaik. Setelah itu murid-murid sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang juga direkomendasi oleh Nabi SAW, tiga generasi terbaik. Mereka bisa memegang nafak dur itu tadi? Tidak bisa. Ketika mereka menyebarkan Islam, ada rasa sakit? Ada. Maka zaman setelah berlalunya mereka, siapapun orang setelah mereka, tidak akan ada yang bisa memegang nafak dan memegang dur. Maka siapa orang yang mengaku bahwa dia bisa mencegah bahaya, dia bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, maka dia sebagai tauhid, mengilahkan dirinya, menuhankan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Atau orang lain menganggap bahwa dia bisa memberikan manfaat, dia bisa menghalangi satu kemudaratan. Bukan orang ini yang kemudian, atau rajul saleh ini yang kemudian menjadi tauhid, tidak, tapi orang-orang yang mengilahkan dia. Orang-orang yang menjadikan dia adalah sebagai tauhid, sebagai ilah, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat kepada dirinya sendiri saja, tidak apalagi kepada orang lain. Yang bisa hanya Allah. Maka murnikan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sia-siakan waktu? Kenapa sia-siakan harta? Kenapa sia-siakan usaha untuk berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat kepada dirinya sendiri apalagi kepada engkau? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih merasa banyak dosa. Memangnya orang yang harus berdoa kepada Allah itu enggak harus yang enggak berdosa? Tidak, justru engkau penuh dosa, mohon kepada Allah. Dosa saya masih jauh makomnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan alasan saja. Bilang saja malas beribadah. Kalau orang sungguh-sungguh minta maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, keutamaan dari Allah, dia akan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan zat yang pelit, tidak. Allah Subhanahu wa taala sendiri disebutkan di dalam hadis qudsi, sudah pernah kita bahas juga. Ma taqarraba 'abdi bi syai'in, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu 'alaihi, kecuali ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, kepadaku, kata Allah, dengan hal-hal yang aku wajibkan. Jadi perkara yang paling cepat mendekatkan dirimu kepada Allah adalah lakukan perkara-perkara wajib. Setelah itu perkara-perkara yang sunnah. Dan setiap kali seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan, yamshi idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku mendekat kepadaku dengan cara jalan kaki pelan-pelan, kata Allah, aku akan mendekat kepada dia seperti layaknya orang yang harwalah, berlari-lari kecil. Wa idza ataitni harwalatan, dan kalau seorang hambaku ini mau mendekat kepada diriku dengan cara berlari-lari kecil, aku akan mendekat kepadanya dengan cara yang jauh lebih cepat. Ini janji Allah. Jadi mustahil, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya yang sudah mulai mendekat, penuh dengan kemaksiatan, dia mulai sadar, dia mulai tobat, dia mulai mengakui kesalahannya, keluar dari kesalahan itu, mulai mendekatkan diri kepada Allah dari jarak yang jauh. Allah tidak menunggu di sini sampai engkau dekat, tidak. Allah akan mendekat kepada engkau. Beda dengan orang, dengan manusia. Engkau berbuat kesalahan kepada manusia, belum banyak orang yang bisa kemudian rangkul lagi maju. Tidak bisa. Dia akan tunggu bagaimana perubahan orang itu. Terus. Allah tidak begitu. Engkau sudah berniat keluar dari dosa, menjauhi kesalahan yang pernah engkau perbuat, Allah akan mendekat. Allah yang akan menjemput engkau. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Sudah ada hadisnya, Allah sudah mengabarkan kepada kita. Masih tidak yakin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kebanyakan alasan dari manusia agar mereka tidak mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mudah. Lan yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seorang yang dengan sendirinya, dengan diri dia sendiri, memberat-beratkan agama illa ghalabahu, kecuali dia yang akan terkalahkan. Nah, kemudian jangan dimaknakan kalau begitu kan banyak keringanan dalam agama, saya tak milih yang ini aja ringan-ringan, enggak. Maksudnya adalah sudah ada aturan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semua hal dari masalah yang besar sampai masalah yang paling kecil. Masalah paling besar apa? Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Diajarkan oleh Allah. Diajarkan sampai rinciannya dibahas oleh para ulama, enggak berhenti-berhenti sampai zaman ini. Masalah yang paling kecil apa? Yang paling ringan. Yang seharusnya tidak dibahas, masalah buang kotoran, baik kotoran dari depan maupun kotoran dari belakang. Ini kan hajat semua manusia, manusiawi dia buang hajat. Tapi diatur di dalam Islam, diatur sekecil masalah buang kotoran saja diatur di dalam Islam, apalagi yang di tengah-tengahnya ini tadi. Semua sudah diatur oleh Islam, tinggal kita mau mencari atau tidak. Semua permasalahan yang kau tanyakan ada di dalam syariat, asalnya ada, tinggal mau belajar atau tidak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Hubungan ayat dengan bab. Anna fiha bayana istihqaqillahi lil ibadah biddu'ai wa nahwihi. Di dalam ayat tadi menjelaskan istihqaqillah, keberhakan Allah lil ibadah, untuk ibadah. Jadi hanya Allah yang berhak diibadahi. Bid doa wa nahwi, apakah dengan doa dan yang selainnya, yang semisalnya, nahwihi ay jenis-jenis ibadah yang lain. Wa anna du'a'a ghairihi syirkun, dan bahwa berdoa menyeru selain Allah syirkun, adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Li'annahu, karena sesungguhnya ia, hu-nya kembali kemana yang pegang kitab? Li'annahu, karena sesungguhnya dia, kembali kemana ini? Yang tidak ngantuk. Bahaya ini, kita menetapkan kembalinya hu ini bisa berbahaya, karena kalimat setelahnya adalah satu pernyataan tegas, itu jadi kaidah. Kembali kemana hu-nya? Ada berapa yang pegang kitab? Hanya dua. Di belakang ada yang pegang kitab? Baik. Li'annahu, hu-nya kembali kepada ghairallah. Sebelumnya yang paling depan itu, ghairihi. Li'anna ghairallahi la yanfa'u wa la yadur. Karena selain Allah, la yanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat, wa la yadur, dan tidak bisa memberikan madharat. Jadi meskipun hu diartikan dia, a'id pada dhamir itu harus benar-benar kita perhatikan kemana arahnya. Jangan sampai kita tidak tahu arah kembalinya, kemudian kita menerjemahkan kembalinya salah, kaidah yang setelahnya akan jadi bahaya. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini kesesuaian ayat ini dengan bab. Saya kira sudah jelas dengan apa yang dipaparkan di atas tadi. Yang terakhir, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faedah yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Wajibnya mengesakan Allah bitauhidil uluhiyah, dengan tauhid al-uluhiyah. Tayyib murojaah, apa itu tauhid uluhiyah? Insyaallah ini semua tahu, enggak harus santri. Tayyib ahli sunnah atau muslim. Apa itu tauhid uluhiyah? Monggo, tafadhol. Di sebelah kanan. Tayyib. Ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Biar lebih tegas. Mengesakan Allah, tayyib, menjadikan Allah itu satu tujuan, satu objek, bi'af'alil ibad, dengan ibadahnya hamba. Ini tauhid uluhiyah, jadi kaitannya dengan ibadah. Sholat harus kemana? Arahnya satu, objeknya Allah. Puasa harus kemana? Objeknya satu, Allah. Jadi tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan hamba. Tayyib, faedah yang pertama ini, wajibnya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada tauhid uluhiyah. Jadi semua ibadah itu wajib hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalil kewajiban tauhid uluhiyah litafarrudihi bitauhidir rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala tafarrud, eksklusif haknya, murni haknya dengan tauhid rububiyah. Baik, apa itu tauhid rububiyah? Kanan sudah, yang tengah. Apa itu tauhid rububiyah? Monggo labas, entar dengan bahasa apapun boleh. Tayyib. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi af'alillah, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kaitannya dengan apa yang Allah lakukan. Contoh mencipta, siapa yang bisa mencipta? Hanya Allah. Memberi rezeki, siapa yang bisa memberi rezeki? Hanya Allah. Menguasai alam semesta, siapa yang bisa menguasai alam semesta? Hanya Allah. Al-Qahir, mengatur pada kekuasaan di alam semesta ini, siapa yang mampu melakukannya? Hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Maksud dari beliau, apa yang disebutkan oleh beliau, tauhid rububiyah itu menjadi dalil tentang wajibnya tauhid uluhiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu eksklusif murni haknya pada penciptaan, memberikan rezeki, menguasai dan mengatur apa yang ada dalam kekuasaan Allah, itu hanya Allah yang bisa melakukannya, maka tauhid uluhiyah, semua ibadah hamba itu juga wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Allah yang berhak, ya kita berikan haknya kepada Allah. Zalim adalah ketika engkau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perbuatan zalim pada peribadahan ini, pada tauhid uluhiyah dan rububiyah, adalah ketika engkau memberikannya bukan kepada selain Allah. Selain Allah, apakah ada yang bisa memiliki hak rububiyah? Tidak ada yang bisa campur tangan pada hak rububiyah. Maka pada uluhiyah tidak boleh juga kita berbuat zalim menjadikan seorang makhluk diibadahi selain Allah. Lah, apa haknya dia untuk kita berikan ibadah? Apa kewajiban juga kita kepada dia untuk kita berikan ibadah? Tidak ada. Maka lupakan ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedua. Butlanu du'ai ghairillah, batilnya du'ai ghairillah, seruan kepada selain Allah. Li'ajzihi, karena kelemahannya, hak kembali kepada ghair. Karena lemahnya selain Allah, an naf'i man da'ahu, dari memberikan manfaat kepada orang yang menyerunya, wa daf'i dhurri anhu, dan lemahnya selain Allah mencegah kemudharatan dari selainnya. Anhu, kembali kepada orang yang berdoa tadi, manda'a. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Faedah yang ketiga, itsbatul masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan isbat ditetapkannya masyiah, kehendak, sifat kehendak, lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dari mana ini diambil? Dari ayat yang terakhir, yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah punya masyiah untuk memberikan segala sesuatu kepada hambanya. Ada yang diberikan naf', ada yang diberikan dur. Tayyib. Yang keempat, itsbatu sifatai al-maghfirati war-rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. Ayat tadi juga menetapkan tentang dua sifat bagi Allah. Sifat yang pertama adalah sifat maghfirah. Allah Maha Pengampun, mengampuni siapa yang dikehendakinya. Sifat yang kedua war-rahmah, sifat rahmah, baik rahim maupun rahman, rahmat yang umum ataupun rahmat yang khusus. Jadi kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli sunnah tidak menetapkannya hanya sebatas berhenti sampai di sini. Isbatu sifatil maghfirah warrahmah lillah, tidak. Ada lanjutannya. Menetapkan sifat maghfirah, menetapkan sifat rahmah lillah bagi Allah. Yang ketiga ini harus. Alama yaliqu bijalalihi, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Ini penting, akidah ahli sunnah harus menyertakan ini. Kenapa? Untuk mengecualikan, mengeluarkan orang-orang yang mereka juga menetapkan sifat maghfirah, yang mereka menetapkan sifat rahmah, tetapi kemudian melakukan takwil pada sifat itu, diselewengkan maknanya. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Jadi tidak mengambil makna dari maghfirah, makna dari rahmah, ala ma yaliqu bijalalillah, yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah selalu kalau menetapkan sifat begini, ala ma yaliqu bijalalihi, ini sebagai isyarat bahwa ada kesesatan pada masalah maghfirah dan masalah sifat. Contoh yang lebih tandas. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata, kita yakin. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha melihat, kita yakin? Kita yakin. Apakah berhenti disebutkan sampai di situ? Tidak. Harus ala ma yaliqu bijalalihi. Kita tetapkan kedua mata bagi Allah, kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, tapi sesuai dengan kebesaran Allah. Untuk menghindari adanya ta'wil, untuk menghindari adanya tahrif, menghindari adanya tashbih, menghindari adanya tamsil. Karena ada orang yang mentahrifnya, menyelewengkan makna dari ayat itu yang menunjukkan Allah memiliki dua mata. Ada yang mentakwilnya, dimaksudkan yang lain. Ada yang mentasbihnya, yang menjadikan bahwa, oh berarti Allah sama dengan makhluknya. Oh tidak mungkin. Mereka sendiri yang mentasbih, mereka sendiri yang pusing. Ada lagi yang mentamfil. Tamfil itu menyerupakan dengan yang sudah ada contoh. Kalau tasbih hanya umum. Oh kalau begini berarti sama dengan ini. Itu namanya tasbih. Kalau tamfil lebih spesifik. Kalau Allah punya dua mata, berarti sama dengan mata kita. Dia sebutkan kita, spesifik kan? Ini namanya tamthil. Loh, kalau demikian, berarti mereka itu adalah musyabbihah. Mereka itu adalah orang yang menjisimkan Allah, meragakan Allah. Terus konsekuensinya begini-begini. Tidak. Ahli sunnah dituduh mujassimah, yang menjisimkan Allah, membadankan Allah. Kenapa? Karena mereka menetapkan sifat-sifat tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Oleh karena itu penting disebutkan alama yaliku bijalalihi ini, supaya sebagai bantahan bahwa ahli sunnah tidak mujassimah, bukan menjisimkan Allah. Kenapa? Kalau Allah sebutkan dalil demikian, Allah punya mata, yaitu Allah yang mengetahui, jangan diapa-apakan. Kenapa mereka menuduh kita sebagai mujassimah? Karena mereka sendiri yang mentasbihkannya, mereka sendiri yang mentakwilkannya, akhirnya mereka sendiri yang menuduh. Pusing kan? Makanya dalam masalah asma wa sifat harus detail. Nah, ahli sunnah itu terbiasa detail. Antum kalau belajar asma wa sifat, jangan hanya belajar lewat saja sudah pernah, tapi detail-detailnya harus diketahui dan harus diingat. Ini masalahnya besar nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada 3 ayat dan 1 hadis lagi di dalam bab, di antara termasuk bentuk kesyirikan adalah istighatsah kepada selain Allah. Insyaallah mudah-mudahan jika ada waktu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.